chombo chake Yesu. Salama tena ni furaha, Yesu akiwa ni nahodha. Majani hushanga mbo ndani ya chombo chake Yesu. Salama tena ni furaha, Yesu akiwa ni nahodha. Majani hushanga mbo Yeah.